belajar nih anak ya. Oi, babe, kan ayah cuma pergi sebentar nonton cokek di sana dekat rumahnya Pak RT. Aduh, aduh, kebangetan lo sih, udah keliwatan bener. Nonton yang kayak gituan, lo pergi sendirian. Emangnya lo lelaki, ha? Alah, babe, masa segitu aja enggak boleh. Cuma nonton sebentar, udah itu aja pulang. Masya Allah, pakai nandak lagi. Hilang lu baru tahu. Alah babe, masa segitu aja enggak boleh. Cuma nonton sebentar, udah itu aja pulang. Hey, baju belepotan kenapa tuh? Hah? Gak apa-apa be. Diapain lu? Enggak be, gak ada apa-apain be. Diapain? Di air. Lama ku cari. Yang harimu. Hari ini tiada cinta. Berilah kesempatan, janganlah mengatakan bahwa hari ini tiada cinta lagi. Hari ini tiada cinta. Berilah kesempatan, janganlah mengatakan bahwa hari ini tiada cinta lagi. Hari ini tiada cinta. Benarkah apa yang kau katakan itu? Mimpikah aku ini? Tidak sayang, engkau tidak mimpi. Dari dulu aku telah merasa hati tertambat padamu seorang. Walaupun banyak gadis cantik jelita, hanya abadi. Dari dulu aku telah merasa hati tertambat padamu seorang.